Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Wonosobo dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM, Sorotigo dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah, Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Muslim, Yogyakarta dan sekitarnya, Radio Sahabat di Tegal dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan tentang pendidikan anak, fikih pendidikan anak, yang saat ini memasuki silsilah nomor 71. Kita akan mengangkat tema yang cukup penting, dan ketika seorang keliru di dalam mengartikan apa yang akan saya sampaikan berupa pembahasan tersebut bisa berefek negatif yang cukup panjang dalam kehidupan seorang insan, yaitu tema tersebut saya kasih judul memanjakan anak bukan tanda sayang. Ya, memanjakan anak bukan tanda sayang. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa orang tua itu pasti menyayangi anaknya. Amat jarang, bahkan hampir tidak ada orang tua yang membenci anaknya. Bahkan itu adalah merupakan tabiat yang ada di dalam diri manusia. Ya, coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an ketika bercerita tentang hari kiamat. Allah menyebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa para manusia, ya, pada hari kiamat nanti mereka akan meninggalkan orang-orang yang mereka cintai. Mereka akan meninggalkan orang-orang yang mereka cintai karena masing-masing memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Akhirnya enggak peduli lagi kepada orang-orang yang dia cintai. Siapa saja yang dia cintai, perhatikan baik-baik. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pertama yang akan dia tinggalkan adalah akhihi. Akhihi adalah saudaranya, kandungnya, kakaknya, adiknya, ya. Terus setelah itu siapa yang ditinggal lagi? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ummihi siapa? Ibunya. Abihi bapaknya. Jadi yang akan ditinggalkan pertama kali kakak, sudah enggak peduli. Adik enggak peduli. Setelah itu level berikutnya yang akan ditinggalkan adalah siapa? Orang tuanya, bapak dan ibunya. Setelah itu Allah menyebutkan lagi siapa? Wasahibatihi, istrinya. Dan yang terakhir siapa? Wasahibatihi wabanihi, dan anaknya. Jadi yang terakhir akan ditinggalkan siapa? Anaknya. Ya. Jadi bukan yang akan terakhir ditinggal adalah adiknya, kakaknya, istrinya, bukan. Bukan pula orang tuanya. Ya. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa kecintaan seorang kepada anak itu bisa mengalahkan kecintaan dia kepada istrinya sekaligus, sekalipun. Akan bisa mengalahkan kecintaannya kepada orang tuanya sekalipun. Bahkan bisa mengalahkan kecintaan dia kepada kakak dan adik kandungnya sekalipun. Makanya Allah Subhanahu wa taala urutkan, ya, orang-orang yang ditinggalkan itu anak diurutkan yang terakhir karena itu yang paling dia cintai. Dan ini sudah tabiatnya manusia. Jadi perlu kita ketahui bahwa orang tua itu wajar, bahkan itu sudah merupakan tabiatnya cinta kepada anak. Akan tetapi yang disayangkan adalah ketika kecintaan kepada anak ini sudah tidak lagi proporsional. Akan tetapi kecintaan itu sudah cenderung kepada apa yang disebutkan dengan memanjakan. Ya. Sebagian orang tua tidak bisa membedakan antara cinta sayang dengan apa? Dengan memanjakan. Menyayangi anak dengan memanjakan anak. Dia pikir memanjakan itu adalah bagian dari cinta. Ya. Bahwa kalau orang tua sudah memanjakan anaknya berarti kecintaan dia kepada anak sudah maksimal. Sehingga kalau misalnya ada orang tua yang tidak memanjakan anaknya dianggap ini orang tua tidak sayang. Ini adalah sebuah kekeliruan besar. Ya. Ketahuilah para orang tua yang kami hormati bahwa ketika Anda memanjakan anak Anda, justru Anda ini tidak sayang kepada dia. Sebab ketika Anda terlalu memanjakan anak Anda, saat itu Anda telah mempersiapkan anak Anda menjadi anak yang lemah, menjadi anak yang tidak punya karakter, menjadi anak yang mudah patah arang ketika menghadapi masalah di kemudian harinya. Bahkan nanti saya akan sebutkan saking manjanya anak, ya, sebagian anak karena dia terbiasa dimanjakan oleh orang tuanya ketika masih kecil, sampai ketika anak itu sudah menikah masih tergantung kepada siapa? Orang tuanya. Akhirnya apa yang terjadi ketika orang tuanya meninggal? Sudah dia gak punya apa? Gak punya lagi kemampuan, gak punya lagi tempat sandaran. Akhirnya dia jatuh sakit, ikut mati pula. Ya. Makanya orang di dia itu anaknya berapa? 10. Ma qabaltu minhum ahadan. Sampai detik ini belum ada satu pun yang pernah saya cium. Ya. Jadi seakan-akan dia ini ingin menggambarkan, ini loh, aku ini laki banget. Aku ini gentle, ya. Aku ini pria sejati. Masa mencium anak kecil? Kalau laki-laki itu ya harus jantan, ya keperkasa. Mencium anak kecil itu kayak apa? Kayak pekerjaan perempuan saja itu. Itu menurut Al-Aqra Ibnu Hadis. Maka begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Al-Aqra, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun langsung mengatakan, innahu man la yarham la yurham. Ketahuilah, orang yang tidak menyayangi sesama, dia tidak akan disayangi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, konteks hadis ini ada lagi berbicara tentang menyayangi anak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita untuk sayang kepada anak. Jadi yang dipermasalahkan di sini itu bukan sayang kepada anak, tapi yang dipermasalahkanlah memanjakan anak. Kalau sayang kepada anak dianjurkan di dalam agama kita. Bahkan itu salah satu sarana untuk mencapai kasih sayangnya siapa? Allah. Kalau kita enggak sayang kepada anak, Allah enggak sayang sama kita. Berarti menyayangi anak itulah sesuatu yang dianjurkan di dalam agama kita. Tapi bukan masalah menyayangi anak yang kita bahas saat ini, tapi memanjakan anak. Lah, memanjakan anak itu apa? Saya sampaikan di sini di dalam makalah bahwa memanjakan anak adalah suatu sikap orang tua yang selalu mengalah kepada anaknya. Ya, saya ulangi, memanjakan anak itu adalah sebuah sikap dari orang tua yang selalu mengalah kepada anaknya. dalam bentuk apa? Membatalkan perintah, ya. Memerintahkan sesuatu kepada anak, kemudian anak enggak mau, padahal yang dia perintahkan itu baik, ya. Misalnya, ya, misalnya kita perintahkan anak kita, ya, untuk masuk sekolah A misalnya, dan kita tahu sekolah A ini sekolah yang sangat baik, ya, kurikulumnya baik, guru-gurunya baik, santri-santrinya juga baik, siswa-siswanya juga baik, ya. Tahu-tahu anak itu menolak, nggak mau. Alasannya apa? Alasannya di sekolah A nggak ada teman. Temannya pada masuk sekolah B, padahal kita tahu persis sekolah B itu sekolah yang mungkin kurang kualitasnya, ya, anak-anaknya mungkin ya nun sewu, anu nggak diterima di mana-mana, akhirnya pada ke situ, alias sekolah nopo, sekolah nopo, sekolah buangan, sekolah buangan, ya, di mana-mana nggak diterima, aku masuk ke situ, nggak mau, pokoknya nggak mau. Aku gak mau sekolah A, aku maunya sekolah B. Padahal orang tua tahu persis sekolah B sekolah yang tidak baik atau kurang baik. Ya. Akhirnya orang tua itu membatalkan perintahnya. Mengikuti keinginan anaknya. Ngalah, sudahlah, ya sudah. Kamu gak mau, ya sudah. Ya. Padahal sebenarnya orang tua ini tahu bahwa kalau dia masuk ke sekolah B, kemungkinan anak itu untuk rusak sangat besar. Contoh. Atau mengalah kepada anak dengan membatalkan petunjuk arahan kepada anak, ya, mengarahkan kepada anak kebaikan, nak, kalau kamu pengen masuk surga, nak, ini belajar Al-Quran, baca Al-Quran dengan baik. Enggak mau, malas, ya. Akhirnya ya sudahlah, kamu capek kan, anak semata wayang, biasanya nih anak semata wayang, anak nopo, anak tunggal, ya. Biasanya yang kadang-kadang atau sering dimanjakan anak tunggal atau anak nopo? Anak bungsu, ya, anak bungsu, ragil, ya, atau anak yang sudah dinanti sekian lama, ya. Enggak datang-datang pernikahan, usia pernikahan 10 tahun baru lahir, wah masyaallah itu anak itu. Ya, sangat disayang sampai taraf memanjakan. Ya. Atau ya, anak itu membatalkan penolakan. Ya. Misalnya kayak gini, orang tua menolak anaknya minta sesuatu. Ya. Jadi anak minta kepada orang tuanya, "Pak, Bu, tolong belikan anu, mainan anu." "Loh, nak, kan di rumah sudah banyak. Tapi kan ini kan beda, ini ada stripnya merah misalnya. Cuma hanya sekedar ada banyak." Ada stripnya. Yang di rumah kan gak ada stripnya. Ya nanti kan bisa yang di rumah dikasih strip. Enggak mau, enggak mau. Itu di toko itu nangis, marah-marah, teriak-teriak. Orang tuanya, "Lah, daripada ribut, ya, daripada menanggung malu, ya sudah belikan saja. Ini adalah potret memanjakan anak." Ya. Jadi memanjakan anak itu adalah ketika orang tua selalu mengalah kepada anaknya. Membatalkan perintah, petunjuk, atau penolakan hanya karena anak tersebut menjerit, menentang, dan membantah. Itu saja, bukan karena pertimbangan yang lain. Kecuali kalau misalnya kita mengalah kepada anaknya karena ternyata pertimbangan anaknya ini lebih dalam dibandingkan kita, itu tidak ada masalah. Ya. Jadi bukan berarti kita mengajarkan sikap otoriter, memaksa, bukan. Akan tapi kalau ternyata anak punya pertimbangan yang lebih matang dibandingkan orang tuanya, tidak apa-apa. Dan bisa jadi anak punya pertimbangan yang lebih matang dibandingkan orang tuanya. Misalnya akan piknik, ya. Kemudian musyawarah antara anggota keluarga, si orang tua mengatakan, "Oh, kita akan pergi ke tempat A." Kemudian anak mengatakan, "Jangan, ke tempat B aja." "Loh, kenapa kok tempat B?" "Karena tempat A ini gini. Adik pernah dengar cerita, ada orang ke sana, di sana itu kurang bersih tempatnya, kemudian terlalu ramai, kemudian macam-macam dan sebagainya." Nah, kalau memang seperti itu dia punya alasan yang bisa masuk akal, ya enggak apa-apa kita mengalah kepada keinginan anaknya. Jadi perhatikan di sini bahwa definisi dari memanjakan anak itu bukan kok setiap kita mengalah kepada anak dianggap memanjakan anak, enggak. Tergantung kita mengalahnya karena apa. Ya. Kalau mengalahnya karena memang anak argumentasinya lebih kuat, lebih bisa diterima, akal sehat, ya enggak apa-apa, itu bagus. Ya, bahkan itulah sebagai bentuk kerendahan hati seorang orang tua menerima masukan dari siapa? Dari anaknya. Tapi yang dimaksud di sini adalah mengalah dari anak. Ketika kita mengalah, membatalkan perintah, ya, membatalkan penolakan kita kepada anak kita, hanya karena anak ini menjerit, menentang, membantah, kemudian ya sudahlah. Ini bapak sayang sama kamu, ya sudah, enggak apa-apa. Ini namanya memanjakan. Ya. Ada sebuah kekeliruan di antara masyarakat bahwa memanjakan anak dipikir itu hanya berlaku kepada anaknya orang kaya saja. Ini enggak benar. Jadi wah, enggak mungkinlah saya memanjakan anak loh, saya orang miskin. Enggak. Sampai anak-anak miskin pun juga bisa dimanjakan oleh orang tuanya. Jadi yang namanya praktek memanjakan anak itu bukan hanya berlaku di antara anak-anak orang kaya saja. Sekalipun orang miskin pun bisa memanjakan anaknya. Karena masalah memanjakan anak itu bukan dengan kaitan kaya atau miskin, tapi kaitannya adalah dengan pemahaman orang tua di dalam mendidik anaknya. Ilmu pengetahuannya seberapa banyaknya di dalam pendidikan anaknya, itu yang mempengaruhi manja atau tidak. Yeah. Jadi, nuhun sewu, orang yang merasa, oh saya ini bukan orang kaya, gak mungkin saya memanjakan anak, belum tentu. Walaupun Anda orang miskin, Anda tetap ada peluang untuk memanjakan anak. Karena memanjakan anak bukan hubungannya dengan kaya atau miskin, tapi hubungannya dengan pola pendidikan kita di dalam mendidik anak kita. Contohnya apa, Ustaz? Sini saya akan bawakan 3 contoh potret, ya, potret nyata memanjakan anak. Yang pertama, contohnya adalah terlalu kita memproteksi anak dengan 1000 macam perlindungan. Ya, 1001 macam perlindungan. Artinya anak itu selalu dilindungi terus. Pokoknya anak ini enggak boleh sulit. Ya. Jadi kita proteksi betul-betul, kita lindungi anak kita, bukan melindungi dalam makna yang baik ya. Akan tetapi terlalu, ya. Sehingga ketika anak jalan dikit, oh hati-hati, ini ya. Jadi terus dia itu selalu dia berusaha untuk membuat anaknya ini seperti raja. Ya. Pokoknya enggak boleh sulit sedikit tuh enggak boleh. Sehingga apa-apa dilayani, ya. Mau pakai sandal saja sampai orang tuanya itu tergopoh-gopoh untuk apa? Untuk ngambilkan sandalnya. Padahal anak ini sudah bisa. Ya. Kemudian juga apa-apa misalnya ngambil nasi diambilkan, habis makan dicucikan, apa-apa dilakukan. Pokoknya dia enggak ingin anaknya ini sulit. Ini enggak benar. Ya. Ini salah satu bentuk praktek memanjakan anak. Ya. Kemudian contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua di antara potret memanjakan anak adalah memenuhi segala keinginan anak. Jadi apapun yang diminta anak itu akan dipenuhi. Minta anu penuhi. Tamat TK sudah minta mobil-mobilan. Nanti tamat SD minta sepeda. Tamat SMP minta motor. Tamat SMA minta mobil. Masya Allah. Tamat perguruan tinggi minta minta pesawat atau minta sepur nanti ya. Jadi apapun yang diminta oleh anak dipenuhi. Ya, walaupun harus bela-belain ya untuk ngutang sana, ngutang sini, ngredit sana, ngredit sini. Yang penting karena kasih sayang. Dengan dalihnya itu adalah kasih sayang. Ini adalah bukan kasih sayang, tapi ini adalah memanjakan anak. Setiap anak minta dipenuhi. Perhatikan, bukan maksudnya adalah kita tidak boleh memenuhi permintaan anak, bukan. Akan tetapi kita lihat permintaannya ini masuk akal atau tidak, bermanfaat atau tidak, membahayakan atau tidak, itu maksudnya. Jadi orang tua itu harus bisa memilih. Makanya tadi saya katakan, masalah memanjakan anak itu hubungannya bukan dengan kaya atau miskin, tapi hubungannya dengan pemahaman orang tua. Orang tuanya paham enggak bahwa ini membahayakan anak? Anak kecil misalnya. Ya, anak kecil TK sudah dikasih HP yang apa? Smartphone. Ya. Yang sudah canggih misalnya. Di situ macam-macam ada. Ini apakah bentuk dari kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya? Ya. apalagi dilengkapi dengan internet yang sangat tinggi, apakah ini akan membangun anak kita atau justru merusak anak kita? Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, di antara potret memanjakan anak adalah membiarkan anak, ya, untuk berbuat sekehendak hatinya. Sekarpe dhewek. Ya, pokoknya di rumah ini silakan kamu mengerjakan apa aja, silakan. Sehingga akibatnya anak ini enggak punya disiplin, enggak punya ketertiban, enggak punya kepatuhan, enggak biasa menjalani peraturan dan kebiasaan baik yang lainnya. Pokoknya taunya tidur, habis tidur enggak ada enggak dibiasakan untuk nopo? Beres-beres tempat tidur. Ini contoh. Atau habis mainan, ya, enggak dibiasakan untuk beres-beres merapikan mainannya. Atau habis makan, pokoknya taunya makan selesai piring kotornya minimal enggak diajarin untuk membawa ke tempat cuci piring, ya. Minimal itu. Syukur-syukur bisa nyuci sekalian. Ya. Pakaian habis pakai, pokoknya taunya langsung bruk gitu saja ditaruh di atas kursi. Ya. Atau misalnya sepatu habis pulang sekolah langsung ditaruh enggak entah di mana, nanti pas mau berangkat baru apa? Baru bingung nyari di mana sepatunya, kaos kakinya, topinya, ya, bajunya. Kalau misalnya orang tua membiarkan anak, membolehkan anak berbuat sekehendak hatinya, itu salah satu potret dari apa? Dari memanjakan anak. Nah, sekarang setelah kita mengetahui contoh-contoh memanjakan anak, kita perlu tahu apa sih dampak buruknya memanjakan anak. Jadi kalau anak sudah dimanja, apa sih sebenarnya perilaku buruk yang akan menjangkiti anak tersebut sekarang bahkan sampai masa yang akan datang? Di sini saya bawakan 3 contohnya. Ya. Jadi 3 contoh efek buruk ketika anak dimanjakan. Yang pertama, anak akan memiliki sifat egois. Ya, anak akan memiliki sifat egois, mementingkan diri sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena dia ketika dimanja, dia merasa bahwa orang lain itu, orang lain selalu menolong, ya, orang lain selalu memandang dia lebih penting, ya. Sehingga ketika dia besar, dia selalu mengharapkan pertolongan orang lain, selalu mengharapkan dipentingkan, diperhatikan sama orang lain, dan dia tidak lagi peduli dengan kepentingan orang lain. Akhirnya muncullah yang namanya egoisme. Selalu mementingkan apa? Dirinya sendiri. Nah, kalau orang sudah hidup seperti ini, enggak mungkin dia bisa hidup bermasyarakat. Ya. Karena yang namanya hidup bermasyarakat, hidup bersosial, itu adalah saling bantu-membantu. Tapi kalau orang sudah terbiasa dimanja dari kecil, nanti ketika besarnya, dia akan menjadi sosok yang egois, gak peduli dengan kepentingan orang lain. Yang adalah orang lain harus bantu saya gak perlu bantu orang lain. Kenapa? Karena dari kecilnya, piring selalu dicucikan, baju selalu dicucikan, apa-apa selalu dirapikan, gak pernah dia disuruh nyuci bajunya sendiri, gak pernah dia disuruh nyuci sepatunya sendiri, gak pernah dia disuruh nyuci dirinya sendiri, gak pernah dia disuruh membersihkan kamarnya sendiri. Akhirnya dia taunya segala sesuatu jadi. Inilah efek yang pertama. Dampak buruk yang pertama, anak menjadi egois. Yang kedua, ya, anak jadi tidak punya rasa tanggung jawab, ya, kurang memiliki rasa tanggung jawab. Kenapa bisa demikian? Karena dia merasa ketika dimanjakan dahulu, keinginannya selalu dituruti. Ya. Dan dia merasa saya gak boleh susah, gak boleh menderita, ya, gak boleh kesulitan. Dia selalu merasa seperti itu. Sehingga dia mengharapkan belas kasihan orang lain terus. Ya. Makanya nanti ketika dia berumah tangga, dia gak pernah punya ikhtiar, gak pernah punya inisiatif sendiri. Selalu dia mengandalkan bantuan materi dari orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik, orang-orang yang seperti ini lama-lama enggak mau kerja dia. Enggak punya tanggung jawab kepada istrinya. Bahkan maaf, ada sebagian orang yang berumah tangga, ya, mengandalkan bantuan entah dari orang tuanya atau dari mertuanya. Dan dia malas bekerja. Dengan alasan apa? Dengan alasan kita kan masih tanggungan orang tua. Kita masih tanggungan mertua, ya. Mertuanya sudah tua, suruh kerja terus untuk membiayai dia. Ini enggak benar ini. Ya. Bahkan sebaliknya, justru seharusnya Anda ini membantu orang tua Anda, membantu mertua Anda kalau memang Anda punya kelebihan, bukan malah menggantungkan terus. Ya. Ini praktek yang seperti ini bisa jadi karena ketika kecilnya, ya, ketika kecilnya si anak tersebut, ya, terlalu dimanjakan sama orang tuanya. Akhirnya dia ini kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap istri dan anak-anaknya. Nah, yang ketiga, ya, di antara efek buruk dari memanjakan anak adalah akan membuat anak ini tidak percaya diri, nggak pede, ya, minder, ya. Kenapa bisa demikian? Karena dia ketika kecil selalu mendapatkan kebiasaan menerima pertolongan dan bantuan, sehingga dia selalu tidak dapat mengerjakan atau memecahkan suatu masalah di dalam kehidupannya. Karena selalu dibantu, apa-apa dibantu, apa-apa dibantu, sehingga dia merasa tidak mampu. Ya, maaf, dia merasa bodoh. Ya, ada masalah dibantu, ada masalah dibantu, nggak pernah nggak diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Dan ini maaf, ini para orang tua, ya, yang anak-anaknya sudah menikah, tolong, ya, kasih kesempatan anak-anak Anda untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya. Jangan terlalu turut campur dalam apa? Dalam urusan rumah tangga anak Anda. Kecuali kalau Anda melihat anak ini sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan. Ya. Yeah. Kalau sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan, baru saat itu silakan Anda ikut campur. Akan tetapi jangan sampai setiap ada masalah nimbrung. Ada masalah nimbrung. Sampai anak ini gak punya privasi di rumah tangganya. Anak orang tua terlalu mencampuri urusan anaknya yang sudah berumah tangga. Kasih kesempatan kepada anak. Kalau Anda lihat anak sudah tidak mampu atau anak sudah minta tolong kepada orang tuanya, saat itu silakan dibantu. Ini beberapa efek buruk dari memanjakan anak. Jadi intinya memanjakan anak itu bukan merupakan tanda kasih sayang orang tua kepada anak, justru malah memanjakan anak bisa merusak kepribadian anak kita. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Yeah. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini berkenaan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 71. Memanjakan anak bukan tanda sayang. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerapkan ilmu yang kita dapat di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Baiklah, keluarga Insani dan juga pendengar radio dakwah lainnya di kesempatan hari ini mengikuti. Silakan bagi keluarga Insani yang akan bertanya, bisa diajukan di nomor 085-600-1088. Baik Ustaz, di kesempatan hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita langsung saja bacakan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi perbedaan pola asuh antara nenek atau kakek dengan ayah atau ibu? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, bagaimana menyikapi perbedaan pola asuh antara kakek nenek dengan orang tua? Biasanya masalah ini muncul ketika kita masih tinggal beserta dengan orang tua kita. Itu biasanya munculnya seperti itu. Tapi kalau beda rumah itu masalah tidak terlalu menonjol. Maka sebaiknya kalau memang tidak ada sesuatu yang menuntut Anda, ya, untuk tinggal bersama orang tua Anda, alias anak ini tidak terlalu dekat dengan kakek dan neneknya, maka itu lebih baik. Ya, lebih baik punya rumah sendiri, terpisah dari kakek dan nenek. Ya. Ini idealnya seperti itu. Kenapa? Karena efeknya kayak tadi. Ya, efeknya kayak yang tadi saya sebutkan, bahwa kadang-kadang orang tua memerintahkan A, kemudian dibatalkan perintah itu oleh kakek dan neneknya dengan dalih kasih sayang. Karena memang subhanallah, yang namanya kakek nenek itu sama anak atau sama cucu itu luar biasa apanya? Sayangnya. Sehingga kadang-kadang karena luar biasa sayangnya itu, sampai kemudian mungkin pola pendidikannya kurang pas. Ya. Orang tua nyuruh anaknya untuk belajar, ya. Si kakek mengatakan, udahlah anak udah capek, waktunya apa? Istirahat. Akhirnya nggak jadi belajar, ya. Orang tua mengatakan kepada anaknya, nak, jangan kelamaan di depan TV, ya. Kakeknya bilang apa? Kasianlah, itu kan hiburan. Nah. Akhirnya selalu terjadi seperti itu. Kenapa? Karena satu rumah. Maka idealnya adalah beda rumah. Ustaz, ini kondisinya enggak memungkinkan. Kakek nenek sudah tua, sudah lanjut usia, butuh ada yang merawat. Ya, dalam kondisi seperti itu, maka perlu, ya kalau memang harus tinggal satu rumah, maka perlu para orang tua, bapak ibu, untuk menjelaskan pola pendidikan yang dia inginkan kepada kakek dan nenek. Ya, perlu dijelaskan dengan baik. Oh, saya ingin pola pendidikannya seperti ini, ya, kepada kakek dan neneknya. Karena apa? Karena perlu dijelaskan supaya nanti ada kesamaan di dalam mendidik. Yeah. Ada kesamaan di dalam mendidik. Tidak kayak tadi bertolak belakang, yang satu nyuruh belajar, malah yang satu nyuruh istirahat. Kan sulit jadinya. Orang tua merasa, ih ini kalau dibelikan mainan ini nanti akan anak saya akan terlalu sibuk, tahu-tahu besoknya kakeknya sudah membelikan. Ya, karena mungkin kakeknya pensiunan ya, masih punya apa? Masih punya penghasilan. Anaknya ngerengek-ngerengek, kata orang, udah gak usah ini kamu akan dibelikan kalau kamu sudah hafal anu misalnya, hafal surat anu. Ternyata belum hafal, tahu-tahu kakeknya neneknya sudah bawakan. Ini kan sulit kalau seperti itu. Maka solusinya, ya solusinya adalah berusaha untuk menjelaskan pola pendidikan itu kepada kakek dan nenek, sehingga terjadi keselarasan di dalam mendidik anak tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita berlanjut yang berikutnya Ustaz, dari hamba Allah di Purwokerto yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengatasi anak yang sudah terlanjur manja Ustaz? Bagaimana? Bagaimana mengatasi anak yang sudah terlanjur dimanja? Maksudnya sudah mengalami kebiasaan dimanja oleh orang tuanya. Bagaimana mengatasi anak yang sudah terlanjur dimanja oleh orang tuanya? Di stop. Di stop apanya? Pola memanjakannya. Ya, di stop tapi dengan cara yang bertahap, ya perlahan. Ya, karena kalau terlalu di stopnya itu terlalu drastis, itu nanti malah khawatirnya anak ini salah tangkap. Nanti dia pikir, ah bapak ibu sudah tidak sayang lagi. Nah, padahal sebenarnya bukan tidak sayang, tapi tidak memanjakan. Maka bertahap. Jadi kalau kemarin misalnya dia setiap minta mainan kita turuti, maka sekarang mulai kita kasih syarat. Misalnya minta anu, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, omong enggak apa-apa dulu. Enggak apa-apa. Tapi nanti ya kalau adik sudah hafal surat Ad-Duha misalnya. Itu kan mulai dia mulai apa permintaannya itu tidak langsung brol dikasih gitu enggak. Mulai dia, oh iya berarti kalau saya pengen dapat anu saya harus berusaha. Ya. Jadi setelah bertahap seperti itu. Jadi kalau kemarin misalnya minta main langsung dikasih, sekarang mulai satu persatu dikasih syarat. Kemudian yang lainnya enggak dikasih syarat. Jadi bertahap lah. Ya, karena khawatirnya kalau langsung berubah drastis, khawatirnya malah anak salah tangkap. Dan juga perlu adanya edukasi. Ya, Anda jelaskan kenapa kok pola pendidikan orang tua mulai berubah. Enggak apa-apa kalau anak itu sudah agak besar, diajak mungkin anak itu bisa, maaf, di Anda bacakan makalah yang saya bawakan ini, Anda ceritakan kepada anak bagaimana dampaknya kalau anak itu dimanja dan seterusnya, enggak apa-apa. Ya, kalau memang anak sudah mulai bisa menalar makalah-makalah yang ilmiah seperti ini. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan kepada pemirsa dan juga pendengar Radio Roja di Cirengsi. Tafadhal. Na'am barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu dan kesempatannya. Pertanyaan dari kami Ustaz, dari Ummu Fati di Depok yang bertanya, mana yang lebih baik, orang tua yang kadang bersikap keras kepada anaknya tetapi untuk kebaikan anak itu sendiri, atau orang tua yang tidak pernah bersikap keras kepada anaknya tetapi ketika anak itu berbuat salah, orang tua tersebut hampir tidak pernah menegurnya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Yang bagus adalah yang pertama, karena sikap keras itu di dalam agama kita diperbolehkan ketika memang kondisi menuntut demikian. Jadi perhatikan, ada sikap keras, ada sikap lembut. Ya, ada sikap keras, ada sikap lembut. Dua-duanya ini sama-sama dibenarkan dalam agama kita. Bahkan kalau bisa, antara dua hal ini, antara dua sikap ini, keras dan lembut ini, bisa disinergikan. Ya, bisa disinergikan bareng-bareng. Ya, Jadi lembut ketika memang kondisi menuntut lembut, keras ketika kondisi menuntut untuk keras. Cuman memang betul kalau porsi, ya kalau porsinya itu memang betul lebih dominan porsi yang apa? Lembutnya, bukan kerasnya. Ya. Jadi kalau memang saatnya kita keras kemudian kita lembut, enggak benar. Atau saatnya kita lembut, kita keras, enggak benar. Yang betul adalah kita bersikap keras ketika kondisi menuntut untuk keras, dan kita bersikap lembut ketika kondisi menuntut untuk lembut. Tadi disampaikan bahwa ada sebagian orang tua saking lembutnya sampai ketika bersalah anak ini enggak ditegur. Itu bukan lembut itu. Ya, itulah kesalahan dalam pola mendidik. Menegur anak ketika melakukan kesalahan itu bisa dengan cara yang lembut. Jadi yang namanya menegur anak melakukan kesalahan itu enggak harus dengan cara yang keras, yang kasar. Ya, bisa saja dengan cara yang lembut. Ya, dijelaskan dengan kata-kata yang baik, dengan argumen yang kuat sehingga anak tahu itu adalah sebuah kesalahan, ya. Jadi ini perlu diluruskan. Nah, Naam, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Dan pertanyaan berikutnya kami angkat dari penelpon. Sudah ada Ibu Feli di Jakarta yang menunggu. Silakan Ibu Feli. Halo. Ibu Talina. Oh, Talina, silakan Ibu. Ibu Talina, Jakarta Pusat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, saya kan sendirian nih ngurusin mendidik anak putri tunggal saya. Nah, dulu saya nggak pernah memanjakan dia dari kecil. Nah sekarang sepertinya setelah dia 25 tahun ini dia dendam masa lalu, Pak Ustaz. Dengan cara dia bekerja dengan gaya hidup, istilahnya beli pakaian yang mahal apa, terus dia ngontrak di apartemen Kalibata. Saya mikir apa saya salah waktu mengajarkan dia untuk belajar prihatin atau dia kenapa gitu, Pak Ustaz. Saya mohon nasihatnya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Silakan Ustaz. Coba diulangi pertanyaannya, saya enggak jelas tadi. Ya. Baik Ustaz, pertanyaan dari Bu Talina di Jakarta Pusat. Ustaz, ana memiliki anak dan ana ini sudah tinggal sendiri dan anak tersebut ana didik tidak dengan dimanja. Sehingga waktu dia saat ini berumur 25 tahun kelihatannya dia dendam sehingga dia kurang perhatian sama ibunya, dia hidup dengan gaya hidup yang mewah, tinggal di apartemen dan membelanjakan hartanya dengan sesuka hatinya. Apakah pendidikan yang saya berikan kepada anak saya ini salah, pendidiknya kurang prihatin atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Fadal. Ya. Wallahualam ya, Anda tadi mengatakan tidak memanjakan. Saya tidak tahu apakah maksudnya tidak memanjakan itu maksudnya adalah tidak sayang, setiap permintaannya enggak dipenuhi. Karena kadang-kadang maaf, ada semacam pemahaman yang kurang pas tentang oh saya tidak memanjakan, saya memanjakan. Jadi seakan-akan tidak memanjakan itu identik dengan tidak memberikan apa yang diinginkan oleh anak. Itu bukan itu maksudnya. Jadi tidak memanjakan itu bukan berarti permintaan anak semuanya ditolak, bukan. Tidak memanjakan itu adalah memilah dan memilih mana permintaan anak yang memang layak untuk diberikan, mana yang tidak. Itu namanya praktek tidak memanjakan anak. Tapi kalau yang dimaksud tidak memanjakan anak itu adalah apapun permintaan anak tidak kita penuhi dengan alasan tidak memanjakan, itu bukan praktek yang betul di dalam pendidikan anak. Nah, saya tidak tahu dulu bagaimana ibu mendidik anak. Kalau memang ternyata pola ibu mendidik sudah benar misalnya, ya, memang betul-betul memilah dan memilih di dalam memberikan sesuatu kepada anak, mana yang diminta dan itu layak dikasih-dikasih, mana yang tidak-tidak. Kalau memang itu yang dilakukan oleh ibu, maka insya Allah, ya, apa yang terjadi saat ini, ya, anak menjadi kurang peduli kepada orang tuanya, insya Allah bukan karena kesalahan di dalam pola mendidik. Mungkin karena dia terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang ada di luar sana. Ya. Akan tetapi suatu saat ketika ibu ketemu dengan anak ibu, perlu ibu jelaskan kenapa kok dahulu pola pendidikan ibu seperti ini, ya. Dijelaskan sama anak tersebut. ya, dijelaskan sama anak tersebut bahwa ibu dahulu melakukan menerapkan pola pendidikan sini adalah karena untuk kebaikanmu, ya, dijelaskan bahwa memanjakan anak itu efeknya kayak gini dan seterusnya. Kamu nanti ketika berumah tangga akan merasakan sendiri, barangkali sekarang karena masih sendirian belum mengetahui bagaimana sulitnya mendidik anak dan seterusnya. Ya, bisa ibu jelaskan seperti itu kepada anak sambil didoakan semoga hatinya dibuka. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kesempatan hari ini kita beri kesempatan kepada pendengar Radio Bas FM Salatiga di kesempatan pagi hari ini. Silakan Mas Eko. Baik, ya, terima kasih Ustaz atas kesempatan waktunya untuk pertanyaan pertama dari Anto yang ada di Salatiga. Ustaz, apakah jika kita memberi hadiah saat anak mendapat prestasi, apakah itu bisa dikategorikan manja karena hal itu selalu diharapkan oleh anak di saat mendapatkan prestasi, Ustaz? Silakan. Tergantung. Jadi memberikan hadiahnya itu adalah selalu atau tidak. Kalau temporer, sekali ngasih, sekali tidak, itu bukan praktek memanjakan anak. Jadi hadiah itu dalam agama kita diperbolehkan. Karena itu salah satu sarana untuk memotivasi anak melakukan kebaikan. Ya, salah satu sarana memotivasi anak untuk melakukan kebaikan. Bahkan bukan hanya anak, orang dewasa pun seperti itu. Lihat saja dalam perusahaan-perusahaan. Ada yang namanya reward. Ya, ketika dia berprestasi, itu kan hadiah. Jadi sampai besar pun kita sebenarnya masih dimotivasi dengan yang sesuatu yang namanya hadiah. Jadi bukan termasuk praktik memanjakan anak ketika kita memberikan hadiah atas prestasi dia. Yang penting ada ketika kita memberikan itu sambil kita motivasi anak bahwa ini sekedar rangsangan saja, kamu ini berprestasi. Tujuan utamanya bukan untuk mencari ini, ya, jangan tergantung dengan hadiah ini, akan tetapi kita bangunlah motivasi dari dirinya sendiri. Ini yang namanya motivasi dalam. Kalau hadiah kan motivasi luar, dan motivasi dalam itu lebih kuat sebenarnya dibandingkan motivasi dari luar. Motivasi luar itu hanya sekedar membangkitkan motivasi dari dalam diri seorang anak. Wallahualam bissawab. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan satu lagi pertanyaan Ustaz, sampai batas mana anak kita untuk saatnya dimanjakan, termasuk bagi anak kita yang sudah berkeluarga, Ustaz? Ya, memanjakan anak itu gak boleh. Mulai dari kecil sampai besar itu gak boleh, ya. Tetap tidak boleh memanjakan anak, ya. Entah dari kecil maupun dari besar. Perhatikan beda antara memanjakan dengan sayang. Kalau sayang sampai besar sampai mati pun kita tetap sayang. Jadi kalau memanjakan anak nggak boleh dari kecil sampai besar, ya. Ya kalau menyayangi anak itu dari bahkan sebelum lahir sampai dia meninggal pun kita tetap sayang. Ya, silakan. Iya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beralih pertanyaan berikutnya, Ustaz, menyambung dari pertanyaan Radio Muslim. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah diajukan, namun ada tambahan dari yang ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika anak sudah terlanjur manja, Ustaz? Yang berikutnya, anak tidak mau membereskan mainannya dan susah untuk dimintai tolong. Ini bagaimana menyikapinya dan bagaimana solusinya, Ustaz? Mohon nasihatnya. Kalau masalah membereskan mainan itu memang Masya Allah, ya. Memang kadang-kadang anak itu males, ya. Sukanya mainan, nanti kalau sudah selesai tinggal. Itu memang butuh waktu, ya, untuk membiasakan. Maka salah satu triknya yang kadang-kadang saya lakukan itu adalah dan juga diarahkan oleh beberapa pakar psikologi pendidikan anak, itu adalah anak dibantu. Anak dibantu. Jadi jangan langsung dia itu, "Oh, kamu beresin." Kemudian kita jadi mandor di situ cuma ngeliatin sambil sedakep, ya. Atau sambil apa istilahnya nih? Berkaca pinggang, ya. Ya kalau bisa ikut dibantu sehingga anak itu merasa ringan. Ya, itu adalah stimulusnya, itu awalnya. Nanti lama-lama kan anak akan terbiasa insyaallah. Saya akan bacakan pertanyaan yang masuk di sini dari ibu-ibu yang ada. Ustaz, saya masih bingung. Katanya seorang laki-laki itu imam dalam rumah tangga. Bagaimana dia menjadi imam dalam sholat di rumah bila dia selalu sholat di masjid? Tolong dijelaskan yang dimengerti bila dia sholat di rumah tidak baik untuk kaum laki-laki. Terima kasih. Betul. Imam itu gak mesti harus imam sholat, Bu. Ya, imam itu gak harus imam sholat. Imam itu maksudnya adalah pemimpin. Pemimpin di mana? Di rumah tangga. Jadi pemimpin itu yang mengarahkan istri, mengarahkan anak, ngatur ini, ngatur itu, mendidik, itu namanya pemimpin. Jadi imam di sini adalah tidak identik dengan imam sholat. Kenapa kok laki-laki sholatnya di masjid? Karena itu yang dianjurkan sama siapa? Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah SAW sebaik-baik imam untuk istri-istrinya, tapi beliau selalu sholat di mana? Di masjid. Ya. Loh, terus apa enggak bisa kita ada peluang sholat berjamaah sama istri? Ada, sholat sunnah. Boleh tahajud. Tahajud suami jadi siapa? Jadi imam, istri jadi makmum, boleh. Ya, dalam beberapa kondisi Nabi SAW mencontohkan hal tersebut. Ya. Walaupun tidak, kata para ulama, tidak perlu dirutinkan. Jadi kadang-kadang bapak menjadi imam, ya, buat ibunya, ya, buat istrinya, ya, buat istrinya ketika sholat-sholat sunnah. Kalau sholat wajib memang laki-laki itu sangat dianjurkan, bahkan menurut sebagian ulama diwajibkan untuk berjamaah di masjid. Ustaz, sebelumnya mohon maaf bila salah, saya lagi mulai memakai hijab. Mohon doanya, semoga niat saya berhijab untuk selama-lamanya. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada ibu untuk terus menutup auratnya dengan baik, dan semoga kita semuanya juga dikaruniai Allah keistiqomahan menjalankan perintah agama ini. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.